salat duha. Subhanallah. Iya. Allah Karim, antallah. Ada yang mendoakan kita supaya pulang selamat. Masya Allah. Kembali ke cerita awal. Sebagai penutup dari mukaddimah. Yang awal sampai kemudian menjelang akhir. Saya mengatakan. Bahwa saat itu dengan sadar. Atas izin Allah. Lalu saya menikah. Sebagai memang solusi hidup. Inilah. Jalan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala buat para hambanya yang kepengen dibukakan banyak rezeki, banyak jalan-jalan ibadah, terhindar dari maksiat, bebas dari mungkarat. Alhamdulillah. Secara bercanda kemudian saya bilang sama teman-teman saya, sama abang-abangan saya bilang, paling enggak kalau gue nikah, gue punya tempat tinggal, paling tidak begitu. Subhanallah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Usikum wa iyyaya bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wa qala ta'ala ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجة يا الله يا رحمن رحيم jika ada anak-anak muda dari golongan laki-laki maupun perempuan yang kau belum izinkan menikah maka berikanlah kemampuan buat mereka ya Allah untuk menjaga pandangannya, menjaga nafsunya, menjaga hatinya, menjaga pikirannya dari perbuatan-perbuatan zina atau yang mendekati zina, yang engkau betul-betul murkai bagi yang melakukannya. Ya Allah Rahman Rahim, jika kemudian sudah ada kepantasan dan kemampuan, maka engkau lah yang kemudian memberikan rahmatnya, kasih sayangnya ya Allah, buat mereka semua. Ya Allah Rahman Rahim, berikanlah berkahmu buat anak-anak muda, yang belum ada niat menikah. Dan berikanlah berkahmu buat anak-anak muda yang ada niatan menikah. Berikanlah berkahmu buat anak-anak muda yang kemudian mau menikah dan sudah menikah. Berikanlah berkahmu buat rumah-rumah tangga kami semua ya Allah. Mudah-mudahan rumah tangga kami selalu ada engkau yang hadir. Selama juga 24 jam bersama para malaikat-malaikatmu yang menjaga dan menaungi kami. Mencucurkan rahmat atas izinmu ya Allah. Rabbana hablana min azwajina. وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. Hadiahkan buat kami Allah selain rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah juga anak-anak keturunan yang qurra ta'yun yang menyenangkan hati kami, menyenangkan pandangan, tidak menggelin hati, tidak nyebelin, tidak ngeselin. Anak-anak yang penurut, lagi saleh-saleha, panjang-panjang umurnya, sehat-sehat badannya, pintar-pintar dan cerdas otaknya. Bagus masa depannya, jauh dari penyakit, jauh dari bala. Mudah-mudahan kau jadikan anak-anak kami, anak-anak dari generasi Al-Quran, yang memahami, menghafali, dan menyebarkan Al-Quranul Karim. Dan menjadi pemimpin bangsa ini, pemimpin umat ini, ya Allah. Wa ila zurriyatina ila yaumiddin, dan juga untuk anak turunan kami sampai hari kiamat nanti. Rabbi ja'alna muqimash shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a rabbana ighfir lana wa li walidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Maka kami berdoa dengan doanya Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wasalam. Maka mudah-mudahan engkau berkenan menjadikan anak-anak turunan kami anak-anak keturunan yang tetap menjaga salat selama dan